Apa? Coba suri di buka di majlisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa ummu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Aminatu bintu Wahbi Wahbin ibni Abdi Manafin ibni Zuhrah Zuhrata ibni Kilabin ibni Murrata ibni Ka'bin ibni Lu'ay ibni Ghalibin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tadi sudah dibacakan mengenai biografi ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba antum perhatikan dengan seksama di situ. Ada pertemuan nasab beliau dengan Abdullah, bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Nah, di Kilab bin Murrah. Di Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Ya, bin Lu'ay bin Ghalib. Itu ada kesamaan. Ya. Maka di Kilab, bukan di ya. Mana? Bukan di Kilab, ya. Namun ini Abdul Manaf bin Qusay. Kalau ini kan Abdul Manaf bin Zuhrah, tapi di Kilab ibni Murrah. Nah, itu. Hah? Iya. Ah, satu kakek lah ini. Hai. Ummuhu ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda beliau, nama beliau Ummu Nabi. Ummu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aminatu bintu Wahb. Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah ibni Kilab ibni Murrah. Nah, ini berjumpa di ya Kilab ibni Murrah. Ya. Nah, kalau kita perhatikan antara Kilab ini, kalau di Aminah Kilab itu punya anak namanya Zuhrah. Zuhrah baru punya anak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf baru punya anak namanya Wahab. Wahab inilah yang jadi ayahnya Aminah. Sementara pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jarum bapaknya. Ya, bapaknya itu bin Abdul Muttalib bin Hashim Adat Kulab, punya anak namanya Qusay. Ya. Ya. Qusay baru punya anak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak namanya Hashim. Nah, berarti Abdul Manaf yang di sama itu beda dengan Abdul Manaf yang di kakeknya Aminah. Dan yang ini dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Abdullah maupun Aminah itu mati dalam keadaan kafir di agama jahiliyah. Ya, dengan hikmah dari Allah. Hey, Ibnu Lu'ay, Ibnu Ghalib dan seterusnya itu disampai, udah sama. Terus berikutnya auladuhu. Wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam. Waladatuhu ya, kelahiran Nabi. Ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fili wa kila ba'dahu bi 30 sanatan. Qala al-Hakimu Abu Ahmad wa kila ba'duhu bi 40 sanatan wa kila ba'duhu bi 20 sinina. Rawahu al-Hafizu Abu al-Qasim ibnu Asakir fi tarikhi Dimashq. Terus baca itu. Qala al-Muhaqqiq. Qala al-Muhaqqiq rahimahullah ta'ala qala al-Hafizu Adh-Dhahabi la ub'idu anna al-ghalata waqa'a min huna ala man qala 30 aman aw 40 aman fa ka'annahu arada ay yaqula yawman fa qala aman as-sirata. Baik. Waladatuhu, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wulida Rasulil, wulida Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan amal fil tahun gajah. Pada tahun ya, Raja Abraha menyerang dengan membawa beberapa gajah dari negeri Yaman, dari kota Son'a. Ya. Dia iri dengki karena dia melihat di Mekah orang-orang datang dari segala penjuru untuk menunaikan haji. Maka ia ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah untuk dipindahkan ke Ka'bah yang ada di Son'a. Ya, yang ada di Son'a. Dia bikin Ka'bah tandingan supaya orang-orang datang ke Son'a. Karena kalau orang-orang datang ke Son'a, nanti perekonomian hidup begitu. Rame. Nah, maka dia bikin Ka'bah tandingan. Ka'bahnya sampai sekarang masih ada. Ya, di Son'a, Ka'bah palsunya itu. Ya. Tepatnya di Son'a Qadimah. Ada namanya Kota Tua Son'a, kayak di kita Jakarta Kota gitu. Kota tuanya itu dikelilingi oleh kayak benteng. Nah, itu di dalamnya ada Ka'bahnya si Abraha. Saya pernah buang sampah di situ. Karena jadi tempat sampah hingga hari ini. Ya, Allah hinakan. Ya, mengenai peristiwa tahun gajah, dia tafsir di surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu lihat tafsirnya mengenai hal ini. Raja Abraha. Wakila ba'dahu bi salasina sanatan. Ya. Ada yang mengatakan 30 tahun setelah tahun gajah. Ya. Qala al-hakim tahun penyerangan itu apa namanya? Abraha. Al-Imam Hakim Abu Ahmad, Imam Hakim menyatakan Abu Ahmad kila ba'dahu arba'ina sanatan. Ada yang mengatakan bahkan setelah lahirnya Nabi 40 tahun setelah penyerangan Raja Abraha. Wa kila ba'dahu bi asyri sinin. Ada yang mengatakan tidak, 10 tahun setelahnya. Rawahu Abu Qasim Ibnu Asakir fi Tarikh Dimashq. Ya, qala al-Hafiz Adz-Dzahabi. Kata al-Hafiz Adz-Dzahabi, la abad, ini tidak mustahil ya. Annal ghalata, bahwasanya kekeliruan, waqa'a min huna ala man qala 30 aman aw 40 aman. Ini bisa jadi tidak mustahil. Kekeliruan ini terjadi pada orang yang mengatakan 30 atau 40 tahun setelah Raja Abraha menyerang Ka'bah. Ini bisa jadi dia keliru tuh perawinya. Faka'anna ma arada yaqula yauman faqala aman. Nah, jadi golat ketika disebutkan yoman badal golat ya, seakan-akan dia ingin mengatakan 30 hari 40 hari kelahiran Nabi setelah penyerangan Raja Abraha pasukan gajah. Mau ngomongnya yoman malah bilangnya aman. Ya, ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Wassahi al-masyhur ya annahu ini udah dibaca belum? Qala mu'allifu rahimahu ta'ala wa sahihu al-mashhuru annahu wulida 'amal fili. Nah, yang sahih yang masyhur, beliau dilahirkan pada tahun gajah. Pada tahun itu. Ya, tahunnya aja, bukan pas waktu bertepatan Abraha menyerang, bukan, tetapi tahunnya itu. Terus wa naqala Ibrahimu ibnu Munziri Al-Hizami Syekhul Bukhari wa Khalifatu bin Khayyati wa akharuna al-ijma'u alayhi wattafaqu ala annahu bulida yawm al-ithnain. Qala al-muhaqqiqu min syahri Rabi'il Awwali wa ikhtalafu hal hu. Baca muhaqqiq mengatakan. Qala muhaqqiqu rahimahu ta'ala rawa Muslimun fi sahihihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi yawmin ithnaini faqala fihi ulidtu wa fihi unzila alayya Ibrahim bin Munzir, ya, yang dikenal dengan Ibnu Munzir Al-Hizami, gurunya Bukhari, Khalifah Ibnu Khayyat, dan juga Khalifah Ibnu Khayyat dan Akhurun, mereka mengutip ijma', ya, ijma', kesepakatan ulama alaih akan lahirnya Rasulullah SAW pada tahun gajah, bukan 40 tahun, 30 tahun setelah, ya, tahun gajah. Ya, jadi yang dikatakan 40-30 itu hari, 30-40 hari setelah penyerangan Raja Abraha, pasukan gajah. Ya, artinya masih di tahun itu juga. Nah, hey, wattafaqu ala annahu wulida yaumal itsnain. Nah, para ulama juga bersepakat bahwasanya beliau dilahirkan pada hari Senin min syahri Rabiul Awal. Ya, dari bulan Rabiul Awal tanggal berapa? Tanggal 12. Yaumil Itsnain. Bukan, yang sepakati bukan 12. Ya. Yaumul Itsnain aja, hari Senin bulan Rabiul Awal. Tanggalnya para ulama berselisih. Tanggalnya ada yang mengatakan 12, ya, ada yang mengatakan 8 gitu. Tapi hari Seninnya iya sepakati. Ya, Rabiul Awalnya iya. Nah, mengenai kelahiran beliau hari Senin ini diperkuat dengan pernyataan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an yaumi an saumi yaumil Itsnain, beliau ditanya kenapa beliau puasa hari Senin. Beliau mengatakan fihi wulidtu wa fihi unzila alai. Pada hari itu aku dilahirkan hari Senin dan pada saat itu diturunkan wahyu kepadaku. Nah, terus Kamis gimana? Kan Rasul lahirnya hari Senin. Tapi puasanya juga Kamis. Gimana? Karena Rasulullah SAW menyukai amal beliau diangkat ke langit pada hari Senin dan Kamis. Ini hari ini, hari Kamis nih. Amalan kita selama ini dari Selasa sampai Rebo, ya, itu diangkat ke langit. Amalan-amalan kita, ya, kebaikan dan keburukan diangkat, ya, amal-amal soleh diangkat. Hey. Terus lanjut waqtalafu. Qala mu'allif rahimahullahu taala waqtalafu hal huwa fil yaumi tsani am ats-tsamini am al-ashiri am ats-tsani asyara. Fa hadhihi arba'atu aqwalin mashhuratin. Qala al-muhaqqiqu rahimahullahu taala wal khilafu fi hadha kabirun wa la yumkinu al-qata'u wal jazm al-qat'u wal jazmu fihi id li kulli qawlin nasaruhu min al-ulama'i wa mimma yahsunu at-tanbihu alayhi huna khata'a ba'dul muslimina khata'u ba'dil muslimina fi iqamatihim ihtifalatun lil maulidihi sallallahu alaihi wasallam kullu amin fil yaumi athani asyara fi iqamatihim ihtifalati. Apa irabnya ihtifalat? Hah? Apa irabnya Faris? Irab maf'ul. Mana amilnya? Ah, taib. Iqamah. Karena iqamah masdar beramal-amal fi'il. Makanya mansub bil kasrah. Terus kullu amin fil yaumi tsani asyara min rabi'il awwali wa hadhihi bid'atun mukaratun fa min haitsu at-tahdidu bil yaumi tsani asyara hadha qawlun wa laysa bil ashahhi thumma law shahha fa huwa munkarun haitsu lam yaf'al dhalik an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa lam yaf'alha as-sahabatu min ba'di mautihi wala tabi'una lahum bi ihsanin wanzur ma katabahu samahatu shaykhina al-allamatu Abdul Azizi ibnu Abdullah ibni Bazin hawla hadhal mawdu'i fi risalatin bi unwanin at-tahdhiru minal bid'i minal bid'i. Ayo, Nah, kemudian waktalabu para ulama berselisih. Hal huwa fil yaumi tsani, ini kan di bulan Rabiul Awal hari Senin. Gitu ya. Tahun gajah. Nah, para ulama berselisih, Rabiul Awal hari Senin itu tanggal berapa? Ya, para ulama berselisih, ada yang mengatakan fil yaumi tsani, tanggal kedua. Au tsamin, tanggal ke-8. Al-Asyir tanggal 10. Amsani asyar atau tanggal 12. Tanggal 2, 8, 10, 12. Ya, fahadihi arba'atu aqwalin masyhurah. Ini empat pendapat yang masyhur. Ya. Nah, kalau di Indonesia kita tahunya tanggal 12. Kenapa? Karena Maulid tanggal segitu. Walaupun Maulid Nabi bisa aja di bebas. Sekarang tiba-tiba Maulid, besok Maulid, ya. Bulan apa? Bulan Zulqa'dah, Maulid. Ya. Nah, ini. Lihat di footnote. Al-khilaf fi hadza kabirun. Khilaf mengenai tanggal berapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, tanggal 2 atau tanggal 8, tanggal 10 atau tanggal 12 Rabiul Awal, ini khilafnya ini besar ya. Artinya khilaf ini khilaf yang memang para ulama banyak berpendapat dengan masing-masing dari pendapat ini. Wala yumkinu al-qat'u wal jazmu fi. Enggak mungkin dipastikan pendapatnya yang mana. Id li kulli qawlin nasaruhu minal ulama. Karena setiap pendapat ada ulama yang membelanya. Wa mimma yahsunu at-tanbih alaihi huna khata'u ba'd al-muslimin. Nah, di antara yang perlu diperingatkan di sini ialah kekeliruan sebagian kaum muslimin fi iqamatihim ihtifalati lima walidihi. Ya, ihtifalatin lima walidihi. Lima ulidihi. Ya. Yaitu mereka mengadakan perayaan lima ulidihi. Kelahiran Nabi SAW. Ya. Kula amin. Setiap tahun. Fil yaumi tsani asyar min Rabiul Awal. Setiap tanggal 12 belum 12 Rabiul Awal. Maulid, Maulid. Hadi bid'atun munkaratun. Ini bid'ah yang munkar. Ya, lagi pula ya, ada enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam merayakan seperti yang mereka rayakan itu? Ketika Nabi masih hidup, jelas enggak ada, jangan berdusta. Ya. Dan dikiaskan juga, oh itu Nabi puasa. Ya udah kalau mau puasa juga hari Senin. Ya. Sahabat ada enggak setelah Nabi wafat Abu Bakar? Maulid tidak ada. Tabi'in enggak ada. Imam Madzhab enggak ada. Itu pertama kali Maulid-Maulid ini dirayakan oleh Syiah Bani Fatimiyah. Ya. Mereka mulai mengadakan Maulid Hasan, Husain, Ali, Fatimah, baru Maulid Nabi, diikuti oleh orang-orang sufi. Dan akhirnya menyebar ke seluruh ulama, ke kaum muslimin. Hingga kita dapati sebagian ulama ikut Maulid. Ya, Ibnu Baya, Imam Nawawi, itu Maulid. Ya. Baik, dan yang lainnya dari kalangan ulama Maulid. Mereka mengadakan Maulid. Al-Baijuri, Sakhawi, mereka mengadakan Maulid. Ya. Nah, namun juga perlu diperhatikan walaupun ini enggak syar'i, Maulid yang mereka adakan di Rabiul 12 Rabiul Awal saja. Baca sirah Nabi saja. Baca sirah aja udah. Baca sirah Nabi, selesai udah. Enggak ada tuh namanya yang lain-lain. Ya, ketimpring lah diundang. Ya, undang habaib, ceramah, enggak ada udah. Mereka baca sirah, selesai. Setiap 12 Rabiul Awal. Ya. Nah, kalau udah kayak sekarang, sudah pertama asalnya tidak ada, yang kedua dibumbui kemungkaran-kemungkaran. Ya, Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari punya buku tuh, Tanbihat itu. At-Tanbihat. Ya. Apa judul bukunya itu? Saya ada di rumah. Iman Yasna. Ya. Al-Maulid bil Munkarat, kalau enggak salah judulnya. Ya, peringatan bagi yang mengadakan Maulid dengan berbagai kemungkaran. Beliau sebutkan situ dengan alat musik, dengan ikhtilat campur baur pria wanita, dengan tabarujnya para wanita, dengan boros, ya, mubazir. Ya, terhadap apa ada penghambur-hamburan harta di situ. Ya, itu Kiai Haji Hasan Asy'ari nulis buku itu. Sodik, ya. Ngantuk dia. Hah? Ya. Nah itu. Apalagi zaman sekarang, mau maulid itu, mau ngadain itu butuh belasan atau puluhan juta. Kalau nggak ada uang DKM-nya, masjidnya, mereka ngecek ke rumah warga, minta proposal bantuan maulid satu rumah 150 ribu, pokoknya adalah nyumbang. Gitu. Ini biasanya ya di tempat-tempat tertentu, di sini alhamdulillah nggak ada. Ya, kalau antum menganggap maulid itu bid'ah, berarti tahun alal ismi wal udwan. Kalau ngasih enak gitu. Ya. Bilang aja saya Muhammadiyah enggak maulid Nabi. Daripada antum capek berdebat, ini bid'ah. Udah bilang aja saya Muhammadiyah enggak maulid. Iya juga ya. Ya daripada ribet-ribet, ya. Saya mau dia enggak maulidan, selesai. Dibanding antum ini bid'ah ini. Kata dia udah ngasih enggak, ngomong bid'ah lagi. Nah, ya karena dia enggak siap diskusi, kecuali dia siap diskusi. Ya, lain lagi ya. Kalau dia siap diskusi, lain lagi. Tapi kalau ya dia enggak siap itu, ya udah, bilang aja seperti itu. Tapi ada yang mengatakan juga hukum maulid itu boleh saja. Nah gimana boleh? Ya, ya kan kata itu pun boleh kalau dibacain sirah aja kan. Ya, para imam mazhab nggak ada kok ya, yang melakukan maulid nggak ada. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, hatta Imam Abu Hanifah, ya nggak ada yang maulidan, nggak ada. Terus gimana? Bid'ah. Bid'ah. Ya, bid'ah. Enggak ada. Di masa tabi'in enggak ada. Beda sama kunut subuh. Kunut subuh sunnah. Ya, maulid Nabi bid'ah. Dan kunut subuh dibolehin sama Imam Adab. Jumhur Imam Adab. Imam Syafi'i, Imam Malik, kunut subuh. Imam Ahmad, walaupun enggak kunut subuh, tapi kalau Imam kunut subuh, kunut subuh. Hanya Imam Abu Hanifah yang enggak kunut subuh. Baik sebagai makmum atau sebagai imam. Ya, imam mazhab kunut subuh. Baik ya. Maulid itu bid'ah. Fa min haitsu tahdid bil yaumi tsani, dari sisi aspek penentuan itu tanggal 12 tsani asyara. Ya. Nah, dari aspek apa? Kan tadi ada khilaf besar, ada 4 pendapat. Menentukan tanggal 12 itu, ini apa kata beliau? Ini ada qaul laisa bil ashah. Pendapat ini pun juga bukan yang paling sahih. Yang tanggal 12 karena sama statusnya tanggal 2, 8, 10, 12 sama. Enggak ada yang paling sahih yang mana. Nah, pendapat yang 12 bukanlah pendapat yang tersahih. Law sahha fa huwa munkarun. Seandainya iyalah itu yang paling sahih yang tanggal 12. Ya, tetap aja perayaan maulid mungkar. Kenapa? Lam yaf'al dzalika an-nabi. Nabi SAW tidak pernah merayakannya fi hayatihi, dalam masa hidup beliau. Walam yaf'alha as-sahabatu, sahabat tidak pernah juga melakukannya. Min ba'di mautihi, sepeninggal beliau. Wala tabi'una lahum bi ihsan, maupun para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Ya, gak ada tuh setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, Ali di Masjid Nabawi, ya, baca sirah. Ya, tiba-tiba pas selawat, diri-diri Nabi datang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Diri, ya, Rasul datang. Tahu dari mana Rasul datang? Ya, kok sok tahu tentang perkara roh. Nabi aja ditanya tentang roh. Nabi enggak bisa jawab. Allah yang jawab. Yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ya. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang roh. Katakan pada mereka roh itu urusan Rabbku. Kok bisa-bisaan mereka menentukan Nabi datang sekarang nih. Diri-diri Nabi datang. Allah besar. Ya. Maka dari situ mereka itu bisa bertanya kepada Nabi tentang sanad hadis. Ya, Nabi datang dalam keadaan mereka, Nabi datang kepada mereka dalam keadaan mereka tersadar, tidak tidur. Kalau tidur mimpi ya, itu pun gak bisa dialog. Nabi mengatakan sahih, selesai. Enak benar Imam Bukhari untuk menyatakan keabsahan hadis, berjalan ribuan kilometer menjumpai 1000 guru, berjalan kaki susah payah, dia enak benar tinggal mimpi ketemu Nabi, datang ketemu Nabi, hadisnya sahih enggak? Sahih gitu. Apaan kayak gitu ya. Buat apa kita belajar mustalah hadis? Ngapain udah gak usah dipelajari itu, baikunia gak usah dipelajari itu, ilmu ilal ngapain? Tinggal tanya Nabi kan, wahai baginda, hadis ini sahih enggak? Hadis ini engkau ucapkan enggak? Ya, aku ucapkan. Udah ngaku-ngaku deh. Ya. Ini yang meriwayatkan bukan Imam Bukhari. Ini yang meriwayatkan langsung saya dari Rasulullah katanya. Ini orang kacau ini. Ya. Dan ini banyak yang seperti itu. Bahkan mereka mengatakan, sebentar. Kalau ditanya tentang bagaimana sanad hadis ini, besok jawabannya. Nanti malam saya mau ketemu Rasulullah SAW di mimpi. Udah janjian gitu. Udah bisa mau jadi ketemuan. Kita aja gak tahu, dia aja gak tahu mau mimpi apa dia. Ya, tidur malam ini. Apakah mimpi apa dia gak tahu kan? Mau dicekek gondoruo dia gak tahu mimpinya apa. Kita kan gak tahu. Ya. Kadang-kadang mimpi kita itu enggak, kita enggak niat mimpi, tiba-tiba mimpi. Ya muslih ya. Pagi-pagi basah deh. Muslih ya. Kenapa? Nanti lagi live. Kenapa emangnya? Biarin aja, enggak ada yang nonton. Yang nonton juga sama kayak antum lah. Apa-apa bebas loh ya, mumpung kita nggak terkenal ya, bebas kita ngomong. Udah terkenal baru dikit-dikit diedit omongannya ya, bebas kita ngomong. Muslih mimpi basah loh. ya lanjut lagi, mana tadi tuh ya, sampai mana ya? Ya itu, ya artinya nggak ada tuh yang ceritanya menanyakan sanad hadis kepada Nabi SAW dalam mimpi, itu nggak ada. Wanzur, lihatlah maka tabahu syekhuna, apa yang telah ditulis oleh syekh kami Al-Alamah Ibn Abdul Aziz, Al-Alamah Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Baz. Ini syekh bin Baz nggak pernah menulis ya, karena syekh bin Baz buta. Ini mungkin maksudnya beliau diktekan. Ya, haula hadzal maudhu'i, seputar topik ini ya, tentang maulid, fi risalatin, dalam sebuah risalah, bi unwan, dengan judul tajuk at-tahdhir minal bid'ah, peringatan dari berbagai bid'ah. Di antara beliau kemukakan bid'ahnya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wafatuhu ya. Hey, Benzian, Faris, baca Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wafatuhu sallallahu alaihi wasallam, wa tufiya sallallahu alaihi wasallam duha yaumul itsnain li itsnati ashrata lailatan kholat min syahri rabi'il awwali sanata ihda ashrata minal hijrati wa minha ibtida'ut tarikhi kama sabaqo. Baik. Tufiya sallallahu alaihi wasallam, ini mengenai wafatnya Nabi. Ya, kalau lahirnya Nabi, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, itu adalah anugerah terbesar untuk umat, nikmat terbesar untuk umat dari Allah, maka wafatnya Nabi adalah musibah terbesar umat. Karena berarti terputus wahyu udah. Umat mau ngapa-ngapain enggak ada yang mengingatkan. Kalau dulu sahabat salah, ya ada yang mengingatkan. Ada yang mengingatkan ayat langsung. Ya, ada ayat langsung bagaimana perilaku sahabat, ya, ada ayat yang menegur. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegur. Nah, sekarang enggak ada Nabi. Maka wafatnya Nabi itu musibah terbesar. Ya. Tufiya sallallahu alaihi wasallam duha yaumul itsnain. Ah, ini hari berkabungnya ini. Rasulullah sallallahu wafat pada ya waktu duha. Hari Senin. Hari Senin ya, dibaca itu fatnatnya dhahaba ba'du ahli al-ilm. Qala al-muhaqqiq rahimahullah ta'ala dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila annahu sallallahu alaihi wasallam tufiya ba'da zawali syamsin dhalika al-yawma wa dhalika tamassukan bi dhahiri hadithi Anas ibn Malikin 'inda al-Bukhari wa fihi wa tufiya min akhiri dhalika al-yawma wa hadha khilaful mashhuri wa huwa annahu fi ad-duha wa jama'a al-hafiz Ibnu Hajarin baina dhalika bi annahu sallallahu alaihi wasallam tufiya 'inda zawali haitsu inna hadha al-waqta huwa ghayatu shadid wa ghayatu tidadi duha kama annahu bidayatu akhiril yauma bi makna kama annahu bidayatu akhiril yaumi kama annahu bidayati akhiril yaumi bi makna annahu ibtida'ud dukhuli fi awwalin nisfi athani minan nahari fathul bari. Baik. Beliau wafat pada duha hari Senin. Dhahaba ba'du ahli al-ilmi, sebagian ulama ahli al-ilmi yaitu para ulama, mereka berpendapat ila annahu sallallahu alaihi wasallam tufiya ba'da zawali syams dzalikal yawma. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat setelah tergelincirnya matahari, masuk waktu zuhur pada hari tersebut, hari Senin. Oh ya, wa dzalika tamassukan bidzahiri hadisi Anas bin Malikin indal Bukhari. Ini karena berpegang dengan mengacu kepada ya, yang zahir, yang secara lahiriah yang nampak dari hadis Anas bin Malik ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari, disebutkan di situ tufiya min akhiri dzalikal yaum. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW wafat pada akhir hari, ya, di hari tersebut, di akhir hari. Ya, berakhirnya hari. Kalau dikenal dalam Islam, hari itu berakhir dengan terbenamnya matahari. Bukan jam 12 malam, jam 24. Bukan. Tapi meninggal pada akhir hari itu. Ya. Wa hadha khilaful masyhur wa huwa annahu bidduha. Ini khilaf masyhur yang benar, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di waktu duha. Ya. Wa jama'al Hafidz Ibnu Hajar baina dzalika bi annahu dan Ibnu Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, itu beliau mengkompromikan ya beberapa perselisihan mengenai riwayat wafatnya Nabi kapan itu. Bi annahu sallam tufiya inda zawal. Beliau wafat ketika tergelincirnya matahari masuk waktu zuhur. Haitsu inna hadzal waqta wa ghayatu istidadi duha. Itu di mana waktu tersebut adalah puncak teriknya duha. Kama annahu bidayatu akhiril yaum. Ya. Sebagaimana ya. Yang merupakan awal, bidayah itu awal. Ya. Sebagaimana itu hari waktu tersebut adalah bidayah apa namanya? Kama annahu bidayatu akhiril yaum, awal dari akhir suatu hari. Bi makna annahu ibtida'ud dukhul fi awal nisfi tsani minan nahar. Dalam artian bahwa waktu ini adalah permulaan masuk di pertengahan kedua di siang hari. Ya, terus lanjut. Itu kan disebutkan Disnatai asyarata lailatan, yaitu pada tanggal 12 ya, lailatan 12 ya, malam hari. Terus lanjut di footnote-nya. Qala al-muhaqqiq rahimallahu ta'ala ittafaqa ulama'u ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tufiya fi sanati 11 al-hijrati wa ittafaqu ala tahdidi asy-syahri wa annahu syahru rabi'il awwali min dhalikal 'ami واتفقوا على أنه في يوم الاثنين ويكاد يكون ذلك إجماعا منهم غير أنهم اختلفوا في تاريخ ذلك اليوم فقال بعضهم في أول يوم من الشهر وقال آخرون في اليوم الثاني منه وقال بعضهم في اليوم الثامن وقال آخرون في اليوم الثاني عشر وقال آخرون في اليوم الثالث عشر وغير ذلك والخلاف في ذلك كبير وأقوى ما وقفت عليه ثلاثة أقوال الأول اليوم ما وافقت عليه وأقوى ما وافقت عليه ثلاثة أقوال الأول اليوم الثاني وهذا ما اعتمده الحافظ ابن حجر وآخرون الثاني اليوم الثاني عشر وهذا قول الجمهور الثالث اليوم الثالث عشر وهذا ما أثبته بعض العلماء وقد أشار إليه غير واحد من أهل العلم وانظر فتح الباري البداية والنهاية السيرة للذهب طبقات ابن سعد تاريخ الطبري عيون الأثر لابن سيد الناس لطائف المعارف طيب mengenai tanggal apa namanya 12 malam ya 12 malam tahun 11 Hijriah. Baik. Lihat itu di footnote. Ittafaqal ulama ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad tuwfiya fi sanati ihda asrata lil hijrah. Ya, para ulama telah bersepakat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah. Ya. Wattafaqu ala tahdid asyhar. Mereka pun juga bersepakat untuk menentukan bulannya wa annahu syahrul rabiul awal min dzalikal 'am yaitu bulan 12 rabiul awal bulan yeah. rabiul awal di tahun tersebut tahun berapa 11 wattafaqu ala annahu fi yaumin itsnain mereka juga bersepakat wafatnya nabi hari Senin wa yakadu yakunu dzalika ijma'an minhum dan hampir-hampir penentuan ini menjadi ijma' di tengah-tengah para ulama غير انهم اختلفوا namun mereka berselisih di tarikh ya dzalikal yaum mengenai tanggal hari tersebut faqala ba'dhum fi awwalin min syahr ada yang mengatakan di awal bulan ada yang mengatakan fi yaumis tsani syahr tanggal kedua ya ada yang mengatakan satu tanggal dua yang mereka mengatakan ya yang lain mengatakan pada hari ke-13 ya afwan bisa video misamin itu ya waqala ba'dhum fi yaumis samin ada mengatakan tanggal 8 yang lain tsani asyara tanggal 12 yang lain mengatakan tanggal 13 wa radzalika wal khilaf wa ghairu dzalik wal khilaf fi dzalika kabir dan pendapat yang lainnya dan persisal pendapat mengenai hal ini sangat banyak ya wa aqwa ma waqaftu alaih ya dan yang paling kuat yang saya ya waqaftu ma wafaq ma waqaftu ada yang saya apa namanya yang saya cocoki yang paling saya dapati itu ada tiga pendapat yang pertama hari kedua wa hadha i'tamadahu al-Hafidz Ibnu Hajar wa akharun ini yang jadi acuan al-Hafidz Ibnu Hajar yang ketiga yang kedua tanggal 12 ini hadha qaul jumhur pendapat mayoritas ulama yang ketiga tanggal 13 wa hadha ma asbathahu ba'du ulama tanggal 13 ini yang ditetapkan oleh sebagian ulama waqad asyara ilaihi ghairu wahidin diisyaratkan oleh banyak ulama min ahli al-ilm taib ya jadi beliau wafat pada tanggal 12 malam bulan Rabiul Awal ya sanata tahun 11 minal hijrah ya tahun ke-11 hijriah waminha ibtida'u tarikh kama sabaqa dan dari situlah dimulainya ya dimulainya sejarah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Lanjut Faris. Qala al-muhaqqiq rahimahullah ta'ala ay anna al-hijrata hiya mubtada'u tarikhil islami. Qala al-hafidhu Ibnu Hajarin waqad abda ba'duhum lil bada'i bil hijrati munasabatan. Faqala kanat al-qadaya allati ittafaqat lahu wa yumkinu ay yu'arraha biha arba'atan. Mauluduhu wa mab'athuhu wa hijratuhu wa wafatuhu. Farajjaha indahum ja'alaha minal hijrati. Lianna al-maulada wal mab'atha la yakhlu wahidun minhuma minan niza'i fi ta'yinis sanati. Wa amma waqtul wafati fa'aradu anhu lima yatawakku bidhikrihi minal asafi alaihi. Fanhasara fil hijrati wa innama akharuhu min rabi'il awali ila al-muharrami li anna ibtida' al-azmi 'ala al-hijrati kana fil muharrami idhil bai'atu waqa'at fi asna'i dhil hijjati wa hiya muqaddimatun lil hijrati fa kana awalu hilalin istahala ba'dal bai'ati wal azmi 'ala al-hijrati hilal al-muharrami fa nasaba ay yaj'ala mubtada'an wa hadha aqwa ma waqaftu 'alayhi min munasabatil ibtida'i bil muharrami wal mashhuru anna awwala min ibtida'in bit tarikhi Umaru ibn al-Khattabi fa awwalu inna awwala man ibtada'a bi tarikh Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab. Man bukan min ya. Iya. Man ibtada'a bi tarikh. Radhiyallahu anhu wa qila ya'la ibn Umayyah bil Yamani. Undur as-sahih al-Bukhari bi syarhihi Fathul Bari. Baik. Ai anna al-hijrah hiya mubtada'u tarikh al-Islami. Hijrah adalah awal permulaan sejarah Islam. Hijrah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar faqad abada ba'duhum lil bada'i bil hijrati munasabah. Sebagian dari mereka menyerukan agar hijrah dijadikan sebagai apa ya? Momentum lah ya. Faqala sebagai momentum itu hijrah. Nah, ini hijrah nih bersejarah ini. Maka dimulailah di situ tanggalan 1 Hijriah. Ya, pada bulan itu. Ya. Faqala kana al-qada'a allati ittafaqat lahu wa yumkin ya an yu'arrakh. Ya. Kata beliau, mana tadi? Kanat qada ya. Ya. Alati ittafaqat, permasalahan yang disepakati lahu wa yumkin ya. Dan memungkinkan ayu arrakh biha agar ini dijadikan momentum sejarah arba'atan. Ada empat hal ya momentum yang dapat dijadikan sebagai awal sejarah. Yang pertama mauluduhu wa mab'atsuhu wa hijratuhu wa wafatuhu. Kelahiran beliau, diutusnya beliau dan hijrahnya beliau serta wafatnya beliau. Faraja indahum ya. Baik. Farajjaha indahum. Nah, sebagian dari ya ulama mereka menguatkan yang menjadi titik balik ini ya, itu dijadikan ja'alah minal hijrah. Ja'alah itu jadikannya tarikh Islam itu dimulai dari hijrah. Ya, di hijrah Nabi. Karena yang namanya kelahiran Nabi ataupun ya apa namanya diangkatnya Nabi menjadi Rasul wa ba'ats la yakhlu wahidun minha minhuma minan nizaa fi ta'yinis sanah. Ya, itu tidak lepas dari perbedaan pendapat dalam menentukan tahun. Ya. Beda dengan hijrah, ama waktul hijrah, ama waktul wafah, wafati, adapun waktu wafatnya Nabi SAW, fa'aradu anhu. Maka mereka, para ulama, berpaling untuk, ya, apa namanya, menentukan, mentakin. Ya. Aduh, ngantuk. Mana sih tadi? Wal mabas la yakhlu wahidun minha minan niza' fi ta'yini sana. Amma waqtu wafah fa aradu anhu. Nah, maka adapun waktu wafatnya Nabi, para sahabat berpaling dari saling berbeda pendapat. Semua sudah paham. Ya, semua sudah ngerti para sahabat waktu itu tanggal lahirnya. Beda dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada penentuan tahunnya. Nah, jadi menolak ada perbedaan pendapat. Kenapa demikian? Lima yatawakka'u bidzikrihi minal asaf alih. Ya, lima yatawakka' bidzikrihi. Karena dengan mengingat kematian Nabi akan ada kesedihan. Panhasara fil hijrah. Ya. Maka ya, para sahabat akhirnya menjatuhkan pilihan dimulainya awal sejarah dengan hijrah. Idzil bai'atu waqa'at fi asna'i dzil hijjah. Karena bai'at kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat itu terjadi di tengah-tengah bulan Hijriyah. Di tengah-tengah bulan Dzulhijjah. Wa hiya muqaddimatun lil hijrah. Dan bulan Dzulhijjah ya adalah awal-awal waktu bulan Hijriyah. Ya, waktu-waktu awal untuk hijrah. Ya. Fa kana awwalu ya hilalin istahala ba'da al-bai'ah wal azm 'ala al-hijrah hilalul Muharram. Dan hilal ya, bulan sabit. Ya. Hilal yang muncul setelah bai'at dan adanya azm tekad untuk hijrah adalah hilalnya ya bulannya sabit yang ada di Muharram. Fa nasaba ayyaja'ala mubtada'an. Atau fa nasaba ayyaja'ala mubtada'an. Maka ini tepat untuk dijadikan sebagai permulaan. Ya, permulaan penanggalan. Wa hadha aqwa ma waqaftu alaihi min munasabatil ibtida bil Muharram. Kata pentahqiq ini lebih kuat pendapat ini ya, lebih tepat dijadikan sebagai permulaan penanggalan ya, ini pendapat yang paling kuat yang saya jumpai tentang momentum memulai dari bulan Muharram. Wal masyhur anna awwala ya man ibtada bi tarikh, yang masyhur, yang orang yang pertama kali menjadikan tanggalan itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Wakilah dia mengatakan ya'la bin Umayyah diaman dan seterusnya. Cukup ya. Nanti kita lanjut lagi insyaallah hari Senin. Udah ngantuk ya. Subhanallah. Nanti kita lanjut. Dan astagfirullah.